Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih bertemu kembali. Allah masih mencucurkan nikmat iman dan Islam kepada kita, masih memberi kesehatan kepada kita lahir dan batin, sehingga kita masih bisa beribadah, beramal, mencari rezeki. Dan di pagi serta di sore hari ini kita masih dapat mendengar kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita mencoba mengkaji ayat 146 dari surat Al-A'raf, jilid kelima dari terjemahan tafsir Sha'rawi, halaman 93. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bi ghairil haqq, wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, wa in yaraw sabila rusdi la yattakhizuhu sabila, wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhizuhu sabila, zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku akan memalingkan orang-orang yang takabur, menyombongkan dirinya di bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Jika mereka melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai darinya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini mengkaji tentang orang-orang yang takabur, orang-orang yang menyombongkan diri dari di dunia ini, menyombongkan diri di dunia ini. Ustaz Ardiansah, menarik ini. Ya takabbaruna fil ardi bi ghairil haqq. Menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar, bi ghairil haqq. Adakah menyombongkan diri yang dibenarkan, Ustaz Ardiansah? Iya, sebenarnya kalau kita melihat dari kata-kata yatakabbarun, maka tidak ada sebenarnya menyombongkan diri itu yang dibenarkan, ya. Begitu. Apalagi kalau itu berkaitan dengan artinya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam misalnya di dalam peperangan atau di dalam waktu-waktu yang tertentu, dalam artian untuk membangkitkan rasa kepercayaan diri misalnya, begitu. Ini mungkin dapat dikatakan bukanlah itu sesuatu yang dapat dibenarkan, tetapi dapat dipahami begitu. Maka daripada itu, kalau kita melihat dalam konteks ayat ini, ini kan kata Syekh Mutawalli Sha'rawi berkaitan dengan al-ayat al-kauniyah. Iya. Artinya apa? Banyak umat-umat terdahulu yang telah membangun kekuasaan mereka, seperti Fir'aun yang membangun piramid, Sphinx dan sebagainya, begitu juga Namrud. Ya, mereka muncul rasa kesombongan, dan Qarun misalnya begitu. Karena apa? Karena sebenarnya itu semuanya dari Allah. Dari Allah. Artinya tidak ada kelebihan dan keutamaan yang patut mereka sombongkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan yatakabbaruna fil ardi bighairil haq itu. Ya. Karena sebenarnya potensi itu dari Allah. Ya. Nah, ketika orang menyombongkan kepintaran dan kecerdasannya, dia tidak pantas untuk menyombongkannya. Karena apa? Kepintaran dan kecerdasan yang dia miliki itu sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu. Iya, jadi jawabannya sungguh jelas bahwa kata-kata bighairil haq di sini untuk menegaskan bahwa ya takabbarun itu tidak layak dilakukan manusia. Karena apa? Karena dia tidak punya hak untuk sombong. Adapun kata Ustaz Ardiansah, dalam kondisi perang harus ada sikap optimisme. Dalam Islam itu mungkin bahasanya tidak digunakan dengan takabur, tapi al-izzah. Dia perlu ada sikap izzah. Nadanya hampir sama dengan takabur, tapi sebenarnya posisinya berbeda. Kulillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Itu membuat semangat bahwa ketika kita bersama Allah, bahwa kita itu adalah orang kuat. Yang kuat, izzah. Nah, jadi di sini benar sekali kata Ustaz Ardiansyah, kenapa bighairil haq dikatakan, karena memang tidak mungkin seseorang takabur, karena semua yang dia takaburkan itu bukan berasal dari dirinya, tetapi berasal dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Perdana, di sini kita menemukan ada tiga yang disebutkan Allah di sini, wa in yarau. Apa kaitannya jika mereka melihat, apa maksudnya dengan takabur tadi, Ustaz Perdana? Iya, kaitannya sangat erat sekali di sini, karena sebenarnya dari sikap takabur, sikap menyombongkan diri, sehingga merupakan bahwasanya apa yang telah mereka dapat itu adalah semuanya berasal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat hati mereka mati dan seluruh anggota tubuh mereka tidak lagi mampu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ketika seseorang merasa takabur, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di sini, berarti dia dia tidak pernah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sanubarinya. Ya. Ketika dia wa iyara kulla ayatin, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum, tanda-tanda yang ada di dalam diri kamu, yeah. Atau wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum, tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri kamu, dia sudah menciptakan istri kamu, atau wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, tanda-tanda kekuasaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menciptakan langit yang tidak ada tiangnya, antakuma samaa wal ardu bi ghairi amadin, ya. Tidak ada itu tidak mampu mereka tangkap lagi, artinya la yu'minuna biha. Segala macam tanda-tanda kekuasaan Allah yang seharusnya membuat diri mereka itu sadar bahwasanya betapa mereka itu sangat hina dan sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan pernah mereka dapatkan karena dirinya sudah merasa besar. Iya. Nah, ini penyakit yang paling berbahaya ketika seseorang sudah merasa dirinya besar. Mm-hmm. Ketika dia merasa dirinya itu kaya, tidak lagi membutuhkan apapun, akhirnya wa iyara sabila rusydi la yattakhizuhu sabila. Tidak mempan lagi nasihat-nasihat dari orang lain, sebagaimana yang disampaikan oleh kaum Nabi Musa kepada Qarun, ketika mereka mengatakan wa bataghi fima attaqallahu daral akhirah, cari apa yang telah Allah buatkan kepada kamu, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu melupakan nasibmu di dunia ini, kerjamu. Tapi dia malah mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi, aku mendapatkan ini semua adalah karena berkat kemampuanku, ilmu pengetahuanku. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa sikap sombong yang walaupun mungkin nampak sederhana, tapi akan mampu membuat kehancuran pada diri seseorang, karena ketika dia memandang matanya tidak dapat melihat, ketika dia diberikan nasihat dia tidak pernah mau mengambilnya sebagai jalan terbaiknya, dan yang paling terparah adalah wa iyara sabilal ghayy yattakhizu sabila, malah mereka cenderung kepada jalan-jalan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat di sini dapat kita simpulkan bahwa orang yang takabur itu sebenarnya anti iman. Iya. Dan kalau misalnya mafhum mukhalafah itu, orang yang beriman itu seharusnya tidak layak untuk takabur. Kenapa? Karena keimanan yang benar itu akan mengarahkan dia bahwa sebenarnya semua ini adalah titipan Allah. Ketika itu sudah sampai pada titik ini adalah titipan Allah, apalagi yang mau dibanggakan. Suatu hal yang menarik juga, keimanan kita kepada hari akhirat membuat manusia tidak layak untuk sombong di muka bumi ini. Karena apa? Kalaulah besok dia wafat, hari ini dia sakarat, masih mungkinkah dia masih menyombongkan dirinya? Iya. Mungkin kalau bisa dia mengatakan satu kalimat yang diucapkannya itu bukan saya memiliki ini, tetapi saya akan minta maaf. Dan kalaupun ada yang dia miliki, tolong ini bagikan kepada. Karena apa? Begitulah keimanan membuat seseorang tidak takabur. Kemudian Ustaz Ardiansyah, ada kata-kata rus dan ghoi tadi dijelaskan Ustaz Perdana, tetapi mungkin kita masih bisa melihat bagaimana jalan yang rus, dan dari situ kita menemukan khulafa ur-rasyidin. Jadi bukan sekedar jalan yang membawa kepada petunjuk, bukan disebut sabilal huda, tapi sabilal rus. Ada makna rus di sini, kecerdasan yang mungkin terpaut erat dengan petunjuk. Kenapa petunjuk itu disebutkan dengan jalan-jalan orang yang rusd? Darinya kita mengenal khulafa ur-rasyidin, khulafa yang sangat cerdas dan pintar itu. Iya, kalau kita melihat memang orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang cerdas. Yeah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Yeah. Begitu. Dan orang yang dungu dan bodoh itu atau sebaliknya adalah orang-orang yang dia terlena dengan kehidupan dunia ini. Yeah. Nah, kalau kita melihat fenomena hari ini, memang apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kiranya adalah suatu kenyataan. Iya. Begitu. Kalau kita melihat misalnya busana wanita hari ini, dia berpakaian tapi sebenarnya pada hakikatnya dia sedang telanjang. Iya. Begitu. Karena apa? Karena pakaiannya itu membentuk anggota tubuhnya dan dengan sangat jelas, bahkan sangat tipis dan minim misalnya. Ini kan adalah suatu suatu kebodohan dan kedunguan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan ya wanita itu dengan busana muslimahnya yang menutup auratnya dengan baik. Jadi orang yang cerdas itu dia tidak akan mengambil pakaian yang sempit, pakaian yang membentuk tubuhnya, yang mempertontonkan kemolekan tubuhnya, karena mempertontonkan kemolekan tubuh itu hanya pada suami begitu, atau kepada orang-orang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran Islam. Nah, sedangkan orang-orang yang cerdas dia akan menggunakan busana muslimah. Ini hanya sebagai satu sampel gitu ya. Dan kita bisa mengambil kepada hal-hal yang lain yang hari ini di mana umat Islam bahkan itu tidak mau atau kadang-kadang sangat alergi dengan kata-kata syariah misalnya atau dengan kata-kata yang islami. Bahkan dia alergi melihat orang yang menggunakan busana muslim berlobi dan sebagainya, sehingga stigmatisasi itu terjadi terhadap umat Islam, dan itu sangat ironis sekali ketika itu dikeluarkan oleh umat Islam itu sendiri. Maka kecerdasan yang perlu kita bangun di sini adalah kecerdasan dalam beragama yang didasari oleh pengetahuan kita kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Mungkin. Ya, jadi benar sekali. Kalau kita tarik lagi kepada ayat kita di surat Al-A'raf ayat 146 ini, bahwa orang yang cerdas itu anti takabur. Iya. Orang yang cerdas sebenarnya itu tidak mau dia menyombongkan dirinya. Betul. Tidak mau memamerkan lekuk tubuhnya. Iya. Karena bukan itu yang harus dipamerkan. Iya. Dan bukan itu letak kecerdasan. Iya. Kecerdasan seseorang itu ketika dia menampilkan sopan santun. Betul. Akhlak mulia. Iya. Jadi di sini ketika seseorang menampilkan akhlak mulia sopan santun, maka dia tidak akan menyombongkan dirinya. Kecerdasan itu terletak pada inner beauty sekarang. Betul. Ini katanya ya. Iya. Kecantikan dari dalam. Itu apa? Akhlak mulia. Saya rasa ini sangat menarik. Karena apa? Karena banyak orang melihat wah di dunia ini di tahun 2009 dengan gaya dan mode sekarang sudah berubah kepada hedonisme begitu tinggi. Yang penting enak, yang penting nikmat, yang penting nyaman walaupun akhirnya masuk neraka gitu. Kan ini kan suatu pola pikir yang tidak cerdas. Ya Ustaz Perdana mungkin bisa menambahkan. Iya, saya sangat tertarik berbicara tentang masalah iman dan kecerdasan ini. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menangkap hakikat dari sesuatu. Iya. Bukan hanya menangkap lahiriah sesuatu saja, tapi hakikat sampai sedalam-dalamnya mampu dia tangkap dengan baik. Nah, ucapan-ucapan tentang yang menggambarkan kecerdasan inilah yang tampak dari kaum Nabi Musa alaihissalam ketika Karun mengatakan dirinya innama utituhu ala ilmin indi, ya. Aku mendapatkan ini semua karena hasil usahaku. Mereka kemudian mengatakan wa qala allazina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Ketika orang-orang beriman itu dengan lantang mengatakan celaka kamu, balasan pahala Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar kepada orang-orang yang beriman. Apa yang kamu perjuangkan itu tidak akan ada artinya. Ketika seseorang memandang dunia ini adalah sebagai akhir dari hidupnya, akan tetapi seorang muslim malah memandang hakikat kehidupan ini adalah kehidupan akhirat, maka dia menganggap hidup dunia ini hanya sebagai persinggahan. Di sini letak kecerdasan seorang mukmin, berangkat daripada keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena memang dia memiliki kitab Al-Qur'an yang memberikan dirinya sebagai petunjuk dan juga jalan agar dia semakin cerdas di dalam kehidupan ini. Artinya begini, di sini kita ingin menghimbau kepada semua, hendaklah kita mencoba untuk meningkatkan kecerdasan kita dengan semakin mempelajari dan memahami agama secara baik. Ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan itu tidak akan mampu mengembangkan pemikiran kita sampai ke tahap final kecuali kalau kita mampu mensinkronisasikannya dengan nilai-nilai agama dan ajaran-ajaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Dari ayat 146 surah Al-A'raf ini dapat kita simpulkan sebagaimana penutup ayat ini mengatakan, zalika bi'annahum kazzabu bi'ayatina wa kanu anha ghafilin. Ketakabburan, keangkuhan, kesombongan itu timbul karena apa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat suci Al-Qur'an, mukjizat para rasul ataupun ayat kauniyah yang terbentang di hadapan mata kita. Itu yang pertama, kesombongan, karena apa? Karena tidak mau melihat kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa kanu anha ghafilin. Kesombongan, keangkuhan, ketakaburan timbul karena apa? Dia tidak tahu siapa sebenarnya dirinya itu. Selalu lalai tentang hakikat dirinya. Ketika seseorang tidak mengetahui siapa dirinya, maka kehancuranlah yang akan menerpa dirinya. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustadz Ardiansah dan Ustadz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kita bermohon kepada Allah semoga kita terhindar dari sifat takabur, sombong, dan meremehkan orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.